Mitra Bisnis, Indopos menulis, Ketua DPR Marzuki Ali mengusulkan agar partai politik diizinkan mendirikan badan usaha dan diperbolehkan berbisnis secara legal untuk mencari dana. Selain itu, Marzuki Ali juga mengusulkan agar para anggota DPR diperbolehkan mencari penghasilan lain dari bisnis legal yang nantinya usaha itu bisa diperiksa BPK atau lembaga independen lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Komentar saya adalah begini, apakah ada aturan yang melarang anggota DPR untuk bisnis di luar pekerjaan mereka sebagai anggota DPR? Nggak ada aturan melarang itu. Atau partai politik juga nggak diharamkan, nggak ada aturan partai politik dilarang mendirikan badan usaha? Tahu saya kok nggak ada ya? Menurut saya, ya orang DPR yang punya bisnis banyak sekali. Sampai sekarang lihat aja mereka yang punya bisnis banyak sekali. Nggak boleh anggota DPR dilarang untuk berdagang setelah mereka jadi anggota DPR, kan nggak fair juga. Yang dilarang adalah kalau ada manipulasi anggaran APBN untuk memperkaya mereka sendiri melalui bisnis mereka. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dagang yang tidak memakai duit APBN atau korupsi atau apa kan ya nggak apa-apa kan. Setahu saya loh ya, nggak ada aturan yang melarang partai politik untuk punya badan usaha yang untuk mendanai mereka. Sebenarnya nggak ada. Yang ada aturan adalah sumbangan terhadap partai politik dari perorangan disuatasi sekian, dari perusahaan sekian. Tapi kalau partai sendiri mendirikan badan usaha kan nggak ada larangannya. Setahu saya nggak ada sih. Dan saya kira kalau partai politik mempunyai badan usaha, selama itu dilaksanakan dengan fair, tidak melalui korupsi, ya nggak masalah kan. Partai politik yang langsung atau tidak langsung punya usaha kan ya banyak. Ya tidak banyak, tapi ada lah. Ya masa anggota DPR dilarang untuk nyari duit melalui dagang? Ya kalau mereka sudah punya pabrik sebelum jadi anggota DPR, masa terus disuruh berhenti pabriknya kan nggak bisa. Ya itu bisa didelegasikan kepada bawahannya, suruh ngelola mereka, mengelola orang lain, dia konsentrasi di DPR gitu. Ya menurut saya nggak masalah, saya bisa bagi waktu aja. Saya sih tidak menganjurkan semua anggota DPR berbisnis, ya yang saya katakan adalah tidak fair kalau anggota DPR ingin berbisnis dihalang-halangi. Alasannya melakukan kegiatan ekonomi itu kan hak setiap warga negara. Asal tidak merugikan negara dan tidak merugikan tugas-tugasnya, kenapa tidak? Dan partai pun juga sama. Menurut saya justru lebih bagus kalau partai itu punya badan usaha sendiri. Bisa dikontrol, terbuka, orang tahu. Sehingga orang tidak tanya-tanya, ini partai buang uang miliaran dalam pilkada dari mana duitnya? Kan kalau jelas sumbernya, oh dia punya pabrik ini itu. Meskipun saya sih skeptis ya kalau partai punya badan usaha itu pasti nggak jalan. Di dunia ini nggak ada partai politik yang punya badan usaha. Tahu saya sih, kecuali partai komunis. Memang pendanaan politik ini yang sehat adalah melalui iuran anggota, donasi itu memang bisa tricky karena itu bisa dijadikan alat untuk membeli partai kan. Ya tapi donasi oke lah. Dan partai bisa mencari duit melalui suatu usaha yang di bawah mereka. Karena memang problem pembiayaan partai di Indonesia itu yang menjadi masalah besar sekarang ini sehingga menimbulkan banyak praktek-praktek money politik kan. Karena mereka tidak punya sumber pembiayaan yang wajar gitu loh. Sementara kita tahu proses politik kita ini masih pada tahap yang primitif. Primitif dalam pengertian ya perpolitikan kita ini nggak bisa dipisahkan dari money politik memang. Diakui atau tidak, itulah yang terjadi di lapangan memang. Demikian Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.